Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa dzakara Ibnu Majah aidan anna Aisyata kana Rasulullah sallam yusalli arba'an qabla dhuhri yutilu fihi al-qiyam wa yuhsinu fihi ar-ruku' wa sujud. Dan tadi pagi kita baca ini hadis bisnadihi din baik. Bahadi wallahu a'lam hiya al-arba'u allati aradat Aisyatu annahu kana layla'uhunna. Ini wallahu a'lam adalah empat rakaat yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang Rasul tidak pernah meninggalkannya. Tapi hadisnya tadi fihi lin. Wa masudatu dhuhri adapun sunah dhuhur qabla dhuhur rakaatan ada tani qala Abdullah bin Umar. Ada dua rakaat sebagaimana dikatakan yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yuwaddihu dhalik yang menjelaskan ini anna sa'ir salawat sunnatuha rakaatan. Semua salat sunnah maksudnya itu sunnahnya dua rakaat. Wal fajru makaunih rakaatain, wanas fi waktuha afragu mayakunun, wamahad sunnatuha rakaatan. Salat subuh, padahal salatnya dua rakaat saja, dan manusia dalam keadaan waktunya satu ang, afragu mayakunun, yani waktu yang terluang yang ada pada mereka ini. Sebelum salat subuh. Wa mahada bersama dengan ini, ya, salat wajibnya cuma dua rakaat dan mereka ada waktu yang terluang, tetapi sunnatuha rakaatan. Sunnah qablahnya dua rakaat aja. Wa la hada, maka dasar ini fatakunu hadal arba' allati qabla dhuhur. Maka empat rakaat yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tidak pernah beliau tinggalkan itu adalah wiridan mustaqillan. Adalah wirid tersendiri. Amalan tersendiri. Sababuhu intisaf nahar. Sebabnya adalah karena pertengahan malam, pertengahan siang wazawalu sams dan tergelincirnya matahari. Dan sudah kita baca hadis tadi pagi. Ya. Hadis Abdul bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW salat ba'da tajrid syams dan menyatakan innaha sa'atun tuftahu fiha ababus sama wa hibu an yas'ada li fiha amalun salih. Itu wiridnya sendiri. Itu yang ditahqiq oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa kana Abdullah bin Mas'ud yusalli ba'da zawal saman raka'at. Abdullah bin Mas'ud salat ketika terjadi matahari 8 rakaat. Wa yaqulu innahunna ya'dilna bimislihinna min qiyamil lail. 8 rakaat ini sebanding ya dengan rakaat semisalnya di qiyamul lail. Wasiru hadza wallahu alam, rahasia ini wallahu alam, anna intisafan nahar muqabil intisafil lail. Pertengahan siang itu berbanding dengan pertengahan malam. Ya, berlawanan dengan pertengahan malam. Wabus sama tuftahu ba'da zawal syams. Dan pintu-pintu langit dibuka setelah terbit matahari dari hadis yang hadis Abdul bin Sa'id yang disebutkan sanadnya hasan. Inna sa'atun tuftahu fiha wabus sama. Wa yasuru nuzul ilahi ba'da tisafin lail. Iya. Kalau pertengahan siang itu dibuka pintu-pintu langit. Ya, tuftahu abu sama, dibuka pintu-pintu langit. Kalau pertengahan malam, yasuru nuzul ilahi ba'da tisafin lail. Turun Allah Subhanahu wa taala setelah pertengahan malam. fahuma waqta kurbin warahmati, sehingga keduanya itu adalah waktu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza yani ketika zawal tuftahu bihi babus sama. Ketika zawal dibuka pintu langit. Wa hadza yani pertengahan malam yanzilu bihi rabbu tabaraka taala ila sama dunia ke langit dunia. Intinya Ibnu Qayyim cenderung dengan pendapat ketiga ya terkait dengan jamak hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 10 rakaat rawatib 2 rakaat qabla zuhur, dengan hadis Aisyah Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhur. Ada 3 jawaban. Yang pertama, kalau 4 rakaat di rumah, kedua rakaat itu di masjid. Jawaban kedua, kadang Rasulullah melakukan ini, kadang itu. Kadang 4, kadang 2. Kemudian, jawaban ketiga, dan ini cenderung Ibnu Qayyim menguatkannya, bahwasanya 4 rakaat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu adalah wirid tersendiri. Salat mustaqillah. Salat mustaqillah, Rasulullah SAW salatnya ba'da zawal. Dan itu cenderung yang beliau kuatkan. Qala, waqad rawa muslimun fi sahihi min hadithi Ummi Habibah, qalat, kata beliau, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man shalla fi yawmin walidatin sintai asraqah, budinahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat di sehari semalamnya, salat sunnah 12 rakaat, Rasulullah nurakat ratib 12 rakaat, bunyalahunna bihinna, maka akan dibangun untuknya dengan sebab 12 rakaat yang dia rutini tersebut, ya baitun fil jannah, rumah di jannah. Qala wazada an-Nasa'i wa Tirmidzi fihi arba'an qabla dhuhri wa rak'atain ba'daha, wa rak'ataini ba'da maghrib, wa rak'ataini ba'da isya, wa rak'ataini qabla salatil fajr. Qala an-Nasa'i wa rak'ataini qabla al-'ashr badala rak'ataini ba'da isya. Yaitu diriwayatkan dalam tambahan, dan sering saya sebutkan bahwasanya kalau ada satu hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ternyata di kharij sahihain ada tambahan, maka ini perlu penelitian lebih. Kenapa Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dengan lengkap? Di sini sebutkan tambahannya. Dalam riwayat Muslim tidak ada, riwayat Nasa'i tidak ada tambahan. 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat qabla salat fajar. Dalam riwayat Nasa'i 2 rakaat qabla asr sebagai ganti rakaat ba'da isya. Nah, hadis sahih kan dalam benar Imam Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzakara Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala man sabara ya barang siapa merutini ala sintai asrah raka'ah minas sunnah 12 rakaat salat sunnah banallahu baitan fil jannah arba'an qabla zuhur wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da maghrib wa raka'ataini ba'da isya wa raka'ataini ba'da fajar. Tapi sebutkan hadisnya mungkar. Itu mungkar. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzakara aidan an Abi Hurairah ay Nabi sallam nahwa qala raka'ataini qabla fajr wa raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini adhunnuhu qabla asr wa raka'ataini ba'da maghrib adhunnuhu qala raka'ataini ba'da isya al-akhirah. Ini pun hadis dhaif. Wa la tafsir yahtamil an yakuna min kalam ba'd ruwah mudarrijan bil hadis wa yahtamil an yakuna min kalam bi asal marfu'an Allahu a'lam. Kata beliau tafsir ini hadisnya kan man shalla fi yaumin wa dalatin sintai asar taqah. Lupa sebutkan dalam beberapa riwayat tafsirannya. Kata Ibnu Qayyim, tafsiran ini bisa jadi min kalam Badruah, ucapan para perawi yang mudraj fil hadis, yang mudraj. Atau wa yahtamil an yakuna hadza min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an, wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mal arba'u qabla asr. Wala masih anhu alaihi salatu wassalam fi fi'liha syai'un. Adapun 4 rakaat qabla asr tidak ada yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melakukannya satu hadis pun kecuali hadis Asim bin Damrah an Adi al-hadis tawil. Anu sallallahu alaihi wasallam kan yusalli fi an-nahar 16 rakaat. Iya, beliau mengsalat di siang hari 16 rakaat. Yusalli idza kana as-syams min hahuna, salat ketika matahari dari sini, fi hatiha min hahuna di satu zuhri 4 rakaatin, wa kana yusalli qabla zuhri 4 rakaatin, wa ba'da zuhri rakaataini, qala ba'da qabla al-'ashr 4 rakaat. Wa bi lafdhin kana idza zalat as-syams min hahuna, jika tergelincir matahari dari sini, fi hatiha min hahuna ila al-'ashr shalla rakaatain. Wa idza kanat as-syams min hahuna, ya fi hatiha min hahuna ila adh-dhuhr shalla arba'an. Wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha rak'atain wa qabla asri arba'an. Ini syahidnya. Qabla asr arba'an, salat qabla asr 4 rakaat. Wa yafsiru baina kulli baina kulli rak'ataini bi taslim al-malaikatil muqarrabin. Dan 4 rakaat ini memisah antara 2 rakaat yang ada dengan salam kepada malaikat muqarrabin wa man tabi'a minal mu'minin wal muslimin. Ini ada tasawuf awalnya. Tapi hadis dhaif. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sami'tu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yunkiru hadal hadis. Ibnu Taimiyah mengingkari hadis tadi. Wa yadfa'uhu jiddan, dan bahkan beliau sangat menolaknya. Wa yaqulu innahu mawdu', itu hadis mawdu'. Wa yadhkuru an Abi Ishaq al-Juzani ingkara, dan Ibnu Taimiyah menyebutkan ya Abu Ishaq al-Juzani mengingkari hadis ini.